sekali aku ingin untuk mengkhianati cintamu. Setulus hatimu, semurni cintaku, sayang percayalah aku. Engkau kan ku sayang selama hidupku, sayang percayalah aku. Sayang percayalah aku.